Sanggup menahan rasa.

Tapi mengapa kita selalu bertemu?

Maafkan dan berdoa kau kembali sebelum dia.

setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih yakin.

gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku. Tapi ku akan lakukan.

akan selalu bisa mencintai dirimu sampai akhir nafasku. Dan kini akhirnya kau tinggalkan, ku menangis sendiri. Mampukah ku bertahan? Ku ingin akan selalu bisa mencintai dirimu sampai akhir nafasku. Katakan kamu tidak cinta.

sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang tahu engkau sebenarnya

Kaulah satu alasan yang membuat ku tenggelam dalam kerinduan yang panjang. Ku menunggumu. Di manakah dirimu? Lama sudah ku tunggu, sepi rasanya tak bertemu. Terpisahkan waktu, aku rindu kepada dirimu. Di relung hati hanya kau yang ku harapkan. Sungguh rasa ini begitu. Aku rindu, rindu kepadamu. Ingin ku ceritakan tentang semua yang terpendam. Berulang kali ku coba tepiskan rasa ini. Tapi rasanya tak bertemu, terpisahkan waktu. Merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa, ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. semua tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Diriku di sini menanti dirimu. bersama, luka semakin menjadi. Tak sepenuhnya salahmu, bukan tentang menang atau kalah, hanya takdirnya beda. Akhir nanti. Semesta menerima dan angin membawakan tahu. Harus berkata apa? Sial kau racuni pikiran. Kita dipisahkan keadaan. Ku menampar diri sendiri agak cepat. Ini menyiksa diriku perlahan. Kita dipisahkan kenyataan. Sampai berkerut dan putih jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain, hanya dia. Meninggalkan